Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita masih berada di dalam matan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala mengenai syubhat yang dilontarkan oleh ahlu syirk. Bagaimana mereka melontarkan syubhat-syubhat yang sangat pada asalnya apabila seseorang mengetahui jawabannya sangat ringan dan juga sangat lemah sekali, tidak memiliki hujah sama sekali mereka. Naam. Kemarin sudah kita baca yang terakhir berkaitan masalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kisah beliau ketika membakar orang-orang yang mengatakan beliau sebagai ilah, di antaranya adalah Sabaiyah, kelompok Sabaiyah pengikutnya Abdullah bin Sabak al-Yahudi yang beraninya mengatakan, "Ya Ali, antallahu haqqan." Wahai Ali, kamu adalah ilah yang sebenar-benarnya. Anta ilahun haqqun. Kamu adalah ilah yang sebenarnya. Barakallahu fikum, itulah termasuk hulunya. Berlebih-lebihan di dalam mendudukkan orang biasa sampai kedudukannya seperti Allah Subhanahu wa taala, bayangkan itu. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, kita lanjutkan. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga kepada dia Banu Ubaid. Banu Ubaid ini yang dikenal dengan apa? Kelompok sesat Ubaidiyah itu. Ubaidiyah Al-Fatimiyah, ya tidak lain pecahan dari Syiah Rafidhah. Nah, Bani Ubaid ini yang dikenal pengikutnya dengan apa? Al-Ubaidiyah Al-Fatimiyah itu. Bani Ubaid bin Al-Qaddah alladzina malakul Maghrib, yang waktu itu sempat menguasai daerah Maghrib. Maghrib itu Maroko wa Mesir dan Mesir. Fi zamani Bani Abbas, ketika di zaman-zaman kepemimpinan Bani Abbas. Barakallahu fikum. Sempat menguasai kurang lebihnya pada tahun 358 Hijriah. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah, semuanya mereka bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, bersaksi dengan ucapan la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa yad'una al-Islam, dan mereka mengaku, mengklaim diri mereka adalah Islam, wa yusalluna al-jum'ah wal jama'ah, bahkan mereka juga salat Jumat dan salat jamaah. Falamma adharu mukhalafat asy-syari'ah, namun ketika mereka menampakkan penyelisihan mereka terhadap syariat, fi asya duna ma nahnu fi, pada perkara yang tidak seperti apa yang kita berada padanya, ijma'ul ulama'u ala kufrihim wa qitalihim, para ulama sepakat ijma' untuk apa, memerangi mereka dan mengatakan mereka adalah kufar. Wa anna biladahum biladul harb, dan bahwasanya negeri mereka negeri peperangan. Wa ghazahumul muslimun, dan kemudian kaum muslimin mereka memerangi mereka. Orang-orang yang mengaku tadi itu yang mereka seakan-akan bersaksi dengan dua persaksian, salat dan bahkan apa, salat Jumat dan jamaah, tapi mereka apa, menyelisih daripada syariat. Barakallahu fikum. Hatta istanqadhu nama biaidihim, hingga mereka menyelamatkan atau mengentaskan dengan sebab mereka minal buldan muslimin, dari negeri-negeri kaum muslimin, diselamatkan dari racun atau bahaya kelompok sesat tersebut. Wa yuqalu aidan, dikatakan juga idza kana al-awwalun, apabila awwalun, orang-orang terdahulu atau musyrikun zaman dahulu, lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul, mereka tidak sampai ke kufuran. Ini kalau dikatakan seperti itu ya, apabila orang-orang musyrikun zaman dahulu mereka tidak sampai ke kufuran, illa annahum, melainkan karena mereka mengumpulkan antara kesyirikan dan juga wa takdzibir rasul, pendustaan terhadap rasul, wal Qur'an, dan mendustakan terhadap Al-Qur'an, wa ingkaril ba'tsi, dan juga mengingkari hari kebangkitan, wa ghadzalik, dan yang semisal dengan itu atau dan yang selain itu. Fama ma'nal bab alladzi dzakarahu al-ulama fi kulli madhhab, sekarang apa makna bab yang disebutkan oleh para ulama pada setiap madhab? Bab hukmul murtad, bab hukumnya orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Barakallahu fikum, hukumannya dibunuh barakallahu fikum. Wawal muslim, dalam keadaan dia adalah muslim, wawal muslimu yakfuru ba'da islamih, yaitu murtad itu adalah seorang muslim yang kufur setelah keislamannya, murtad. Karena yang namanya penduduk neraka nanti barakallahu fikum yang kekal dalamnya itu ada dua jenis. Ada yang memang dia itu adalah kafir asli, ada yang kafir murtad dalam artian semula agama Islam kemudian murtad, keluar dari agama Islam menganut agama kekufuran, agama orang kafir sehingga dia tetap tergolong dengan apa? Golongan orang-orang kufar, masuk neraka kekal di sana. Paham itu ya? Ewa, murtad ini maksud al-muslim yakfur ba'da islamih, orang muslim yang kufur setelah Islamnya. Barakallahu fikum. Summa dzakaru anwa'an katsirah. Kemudian para ulama juga menyebutkan jenis yang banyak. Naam, kullu naw'in minha, masing-masing jenis tersebut yakfur, bisa membuat orang itu kafir. Wa yuhil, bahkan bisa menghalalkan damar rajul wa mal. Perhatikan ini, bisa menghalalkan darah seorang dan juga hartanya. Hatta annahum dzakaru asya'a yasirah, hingga mereka pun juga menyebutkan perkara-perkara yang ringan, kelihatannya ringan, inda man fa'alaha, menurut orang yang mengerjakannya ringan sekali. Tapi ingat, ringannya perbuatan ini apa? Naam, bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Misal kalimah seperti kalimah yadkuruha bilisanih. Misal kalimatin seperti kalimat yang dia mengucapkan duna qalbih tapi tidak dengan hatinya. Jadi lisannya itu bermain-main gitu, bermain-main dengan ucapan kekufuran. Tapi bisa apa? Bisa menghantarkan dia dalam kekufuran beneran. Aw yadkuruha ala wajhil mazah wal la'b. Atau dia menyebutkannya, ucapan kekufuran tersebut disebutkan dalam bentuk apa? Mazah itu tanda, wala'ab dan main-main. Cuman bermain-main dan juga tanda. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka? Tetap mereka dihukumi kekufuran. A'udzubillah ya. Jadi hati-hati. Berkaitan masalah seperti ini, hati-hati. Jangan sembarangan. Na'am barakallahu fikum. Sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau juga mengarang kitab apa? Nawaqidul Islam. Ya kan? 10 pembatal keislaman itu. Ya, yang itu adalah inti atau naam semuanya berputar pada naam 10 tersebut. Barakallahu fikum. Seperti itu. Menunjukkan bahwasanya terkadang perbuatan yang kelihatannya sepele, ringan, tapi ternyata kalau diucapkan, kalau dilakukan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillah ya. Hati-hati. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga katanya alladzina qala Allah fihim, ya orang-orang ya Allah taala telah mengatakan tentang mereka, pada mereka yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, bahwasannya maqalu, mereka tidak mengucapkan dengan ucapan yang menyakiti hati Rasulullah. Nah, padahal apa? Padahal walaqad qalu kalimatal kufri. Padahal sungguh mereka telah mengucapkan dengan ucapan kekufuran. Wa kafaru ba'da islamim. Dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Bayangkan ini. Nah. Jadi ucapan-ucapan berbahaya ya. Jadi perhatikan, enggak sembarangan. Nah, karena pembatal keislaman itu ima berupa i'tiqad keyakinan, ima berupa ucapan, ima berupa amalan, bahkan ima berupa apa? Suatu perkara yang ragu. Ingatnya dulu kan? Nah, ragu terhadap kafirnya orang yang kafir, itu kafir. Hati-hati itu. Ragunya seorang muslim terhadap kafirnya orang kafir, ragunya itu menjadi apa? Kekafiran. Menjadikan kekufuran, a'udzubillah. Menjadikan kekufuran. Contohnya Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab kafir enggak? Wahana masih ragu ya, masih ragu. Kayaknya kalau enggak salah itu mereka muslimun. Nah, ini hati-hati. Abu Lahab yang terang-terangan turun satu surat, nah menjelaskan keadaan Abu Lahab, kok dikatakan masih ragu? Ragu terhadap kekufuran orang yang kufur apa? Kafir. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, naam amma sami'ta Allah kasarahum bikalimatin ma'akaunihim fi zaman Rasulillah, bukankah engkau mendengar Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan mereka dengan sebab satu kalimat, satu kata. Nah, ma'akaunihim fi zaman Rasulullah, padahal keadaan mereka waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Wa yujahiduna ma'ahu, dan mereka juga berjihad bersama Rasulullah. Bayangkan, berjihad bersama Rasulullah di zaman Rasulullah. Wa yusallun, mereka juga sholat. Wa yuzakun, dan mereka juga zakat. Wa yahujjun, dan mereka juga haji. Wa yuwahidun, bahkan mereka juga mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, wa kadzalikal ladzina qala Allahu fihim, yaitu orang-orang yang Allah ta'ala telah menceritakan atau berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Perhatikan ini. Nah, bahwasanya cuman main-main, canda, ternyata terjatuh dalam kekufuran. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, walain sa'altahum, dan jika engkau bertanya tentang mereka, mereka apa? La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka akan mengatakan bahwasanya kita kan cuma canda, bermain-main. Nah ini, kita itu cuma canda dan bermain-main. Ucapan-ucapan tersebut yang mereka menuduh para sahabat itu cuma mementingkan perutnya. Kemudian mereka juga kalau bertemu musuh takut. Nah, seperti itu, bayangkan tuh. Tuduhan-tuduhan keji seperti itu. Tapi apa? Alasannya main-main. Kita cuma main-main, cuma canda kok. Nah, ucapan-ucapan tersebut berbahaya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa demikian? Karena mencaci maki para sahabat berarti otomatis juga mencaci Rasulullah itu. Hati-hati. Nah, katakanlah, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu mengolok-olok? Nah, atau mencaci maki, mengejek, menjadikan bahan ejekan? Nah. Paham itu ya? Karena waktu itu ada sekelompok orang yang mereka itu mencaci maki, mereka seakan-akan mengejek cuma tapi main-main gitu loh, main-main bercanda bahwasanya para sahabat ini mereka cuman lebih peduli dengan perutnya, kemudian mereka juga takut kalau bertemu musuh, paling penakut mereka. Nah, seperti ini ternyata terdengar bisikan-bisikan tersebut, langsung Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut mengenai keadaan mereka. Apa? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir enam setelah keimanan kalian. Hati-hati ya. Na'udzubillah ini enam. Padahal cuma satu kalimat, bayangkan tuh. Satu kalimat yang waktu itu diucapkan dalam satu majelis, bayangkan. Cuman enam barakallahu fikum, kalimat tersebut berbahaya sekali. Jadi hati-hati seperti ini. Enam. Inna aku antara ifatin, jika aku memaafkan enam dari sekelompok orang, minkum di antara kalian, nu'adzib ta'ifatan, kami juga akan mengazab sekelompok yang lain. Bi'annahum, dengan sebab bahwasannya mereka kanu mujrimin, mereka adalah orang yang jahat. Mereka adalah orang yang jahat. Nah, kekufuran yang ada mereka, yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Na'am. Jadi hati-hati ya. Hati-hati, na'am. Karena orang yang kafir karena murtad, barakallahu fikum, orang yang kafir karena murtad, al-kafirul murtad a'zam kufran. Perhatikan ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya al-kafiru al-murtad, orang kafir yang murtad, semula muslim kemudian na'am pindah ke agama kafir, agama orang kafir, apa a'zamu kufran, ini adalah kekufuran yang paling besar. Kenapa demikian? Li'annahu qad alima dinan, na'am, karena dia sudah mengetahui agama yang benar, sudah tahu itu yang benar, ternyata malah dia keluar dari agama itu kembali atau menjadi na'am penganut agama orang kafir. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, lebih besar kekufurannya daripada orang yang apa? Min kufrin asli, daripada orang yang na'am dia itu kafir asli. Kenapa? Kalau kafir asli sejak awal. Orang kafir asli sejak awal, sejak kecil mengkafir itu ya, ikuti bapaknya atau keluarganya. Tapi ini enggak. Ini semula muslim, bayangkan. Semula muslim ketika umur 59 tahun, ini contohnya aja ya. Ternyata na'am tertarik atau dia tergiur dengan dunia, dengan uang. Akhirnya apa? Dibayar sama orang, dikasih uang yang sebanyak-banyaknya, akhirnya dia murtad, menganut agama selain agama Islam. Bagaimana? Amalan yang dilakukan selama 59 tahun atau kalau dihitung dari dewasa ya, dalam artian bertahun-tahun hingga 59 tahun itu bagaimana? Tertolak semua amalannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekufuran yang dia lakukan ini. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Jadi kita harus berhati-hati seperti ini. Naam. Jadi bagaimana kalau sebaliknya? Nah, ketika umur mulai sejak kecil dia kafir, kemudian sampai 59 tahun, langsung setelah itu masuk Islam dan Islamnya bagus, bahkan Sunni Salafi contohnya. Kemudian ketika umur 60 tahun dia meninggal, ya dia jelas husnul khatimah insyaallah taala. Nah, ketika meninggalnya dia tauhid husnul khatimah barakallahu fikum. Karena apa? Karena semua yang dulu yang diamalkan di waktu kekufuran itu apabila Islamnya bagus, diampuni semuanya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, fahaulail ladzina sarha Allah, maka mereka orang-orang yang Allah Ta'ala terang-terangan annahum kafaru ba'da imanihim, yang Allah Ta'ala terang-terangan bahwasanya mereka telah kafir setelah keimanan mereka, wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk, padahal mereka bersama Rasulullah ketika mengikuti perang apa? Perang Tabuk, bayangkan itu. Nah, paham ya? Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Majmu' Fatawa berkaitan masalah perang Tabuk, bagaimana kisahnya. Naam. Qalu, mereka apa? Mengatakan kalimatan, satu kalimat, dzakaru, disebutkan, yang mereka sebutkan, annahum qaluha ala wajhil mazh. Yang disebutkan, mereka menyebutkan bahwasanya ucapan yang mereka ucapkan itu dalam bentuk mazh apa mazh? Tanda. Jadi pada asalnya tanda itu enggak masalah ya, tapi jangan keterlaluan itu, jangan dalam artian jangan bertanda kemudian melampaui batas sehingga tandanya itu apa? Nah, mengarah pada kekufuran itu jangan. Tanda itu enggak masalah. Mazh itu pada asalnya boleh, tapi ketika tidak apa? Tidak berlebihan dalam bertanda tersebut. Tertawa juga tidak masalah. Tapi tertawa yang tidak berlebihan. Karena kalau tertawa yang berlebihan bagaimana? Sebagaimana dalam hadis itu, la tuksiru adz-dhahib fa inna kasrata adz-dhahib tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kenapa demikian? Karena terkadang orang yang banyak tertawa lalai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan zikir pagi dan petang dan semisalnya barakallahu fikum, terhanyut apa? Karena hanyut dibawa oleh nam tertawa tadi itu barakallahu fikum. Jadi tertawa enggak masalah. Nah, bahkan Rasulullah suatu ketika tertawa sampai apa? Nampak gigi gerahamnya. Barakallahu fikum itu. Nah, menunjukkan bahasanya apa? Bahasanya tertawa itu tidak masalah, tapi pada tempatnya. Jangan terus tertawa terus. Enggak ada sebabnya tertawa, enggak ada sebab tertawa. Ini bahaya. Barakallahu fikum. Nah, tapi tertawa pada tempatnya. Tanda pada tempatnya. Barakallahu fikum. Berikutnya, fata'ammal hadhihi syubhah, maka perhatikan syubhat ini. Wa hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, tukafiruna minal muslimina, kalian mengkafirkan kaum muslimin, unasan, yang mereka manusia-manusia, yashhaduna an la ilaha illallah, mereka bersaksi an la ilaha illallah, wisalluna yasumun. Nah, ini syubhatnya mereka ini. Kalian mengkafirkan orang muslimin yang mereka itu bersaksi la ilaha illallah, dan mereka juga sholat, mereka juga puasa. Summa ta'ammal jawabah, kemudian perhatikan jawabannya. Fa innahu min anfa' ma fi hadhil awraq. Sesungguhnya jawaban yang akan beliau sampaikan nanti itu termasuk jawaban yang paling bermanfaat pada lembaran-lembaran ini. Jawabannya nanti ya, sebutkan dalam 6 lanjutan matan ini. Kita baca syarahnya dulu. Ala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Mazal Syekh rahimahullahu taala yuwasilu radda na'am ala syubhatil mutasyabbihin fi mas'alatil syirki wa tauhid. Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Asy-Syaikh rahimahullahu taala siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau masih melanjutkan. Nah, beliau masih senantiasa melanjutkan bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang yang apa? Yang membuat kesamaran terhadap permasalahan syirik dan tauhid ini. Fantaha ila hadhihi syubhatil 'azimah. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya selesai pada syubhat yang besar ini nanti. Syubhat yang terakhir ini ya, yang besar ini. Allati hiya, yaitu syubhat yang apa? Min a'dhami syubahihim. Termasuk syubhat mereka yang paling besar. Wa akhtaru, na'am. Wa akhtariha. Dan juga yang paling berbahaya. Nah, min a'dhami syubahihim wa akhtariha. Termasuk syubhat mereka yang paling besar dan paling berbahaya. Ala wa hiya, perhatikan. Ketahuilah, syubhat tersebut adalah qauluhum, ucapan mereka, inna, sesungguhnya man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa shala wa shama wa hajja wa adal a'mal fa innahu la yakfur walau fa'ala ma fa'ala min anwa'ir riddah. Ini hati-hati nih, syubhatnya ngeri ini. Apa syubhatnya mereka? Mereka mengatakan sesungguhnya barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dia sholat, dia puasa, dia berhaji, dia melaksanakan amalan-amalan yang lainnya, fa innahu la yakfur, maka dia tidak kafir. Walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan, min anwa'ir riddah, dari jenis-jenis apa? Kemurtadan. Jadi menurut syubhat ini bagaimana? Jadi dia mencaci maki Rasulullah, mencaci maki keluarganya, mencaci Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Al-Qur'an, itu bukan kekufuran. Yang penting kan sholat, yang penting kan puasa, yang penting kan aku bersaksi dengan dua persaksian itu syubhatnya itu, hati-hati. Nah, maksudnya ya, syubhat mereka berarti membatasi itu dalam artian kalau sudah bersaksi dengan dua persaksian sudah, ya, sudah bersaksi dengan dua persaksian, sudah sholat juga puasa, haji juga haji, melakukan amalan yang lainnya. Nah, itu nggak akan kafir sudah kata mereka, walaupun dia mencaci maki Rasulullah pun nggak kafir. Mencaci maki para sahabat juga enggak kafir. Hati-hati itu. amal ladzina nazala fihimul Qur'an, adapun orang-orang yang telah turun kepada mereka Al-Qur'an, wa humul musyrikun al-awwalun, yaitu orang musyrikun zaman dahulu, nah fa innahum laysu mithla haula'i. Bahwasanya mereka itu tidak seperti ngam, tidak seperti apa? Musyrikin zaman sekarang. Fahum lam yashhadu Allah ilallah. Kenapa kata alasannya? Alasannya karena mereka itu tidak bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan juga tidak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walam yadkhulu fil Islam, dan mereka juga belum masuk Islam. Fahum la yu'minuna billah wala bir rasul. Mereka orang-orang musyrikun zaman dahulu itu, ini syubhatnya ya. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada Rasul. Wala bil Islam, tidak pula beriman dengan agama Islam. Wala bil Quran, tidak pula dengan Al-Qur'an. Amma haula, perhatikan ini. Amma haula'i, adapun mereka orang-orang musyrikun zaman sekarang belakangan ini untuk bela diri ya ini. Fa'adharul imana bil ba'tsi, mereka menampakkan keimanan, beriman dengan hari kebangkitan. Wa yusallun, dan mereka juga salat. Wa yasumun, dan mereka juga puasa. Wa yahujjun, dan mereka juga haji. Wa yazakun, dan mereka juga berzakat. Wa yadhkurunallaha katsiran, bahkan mereka berzikir kepada Allah dengan apa? Zikir yang banyak, bayangkan itu. Naam. Karena susah. Ini berhati-hati ya, seperti ini orang munafikun bahaya. Orang munafikun itu menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya. Tapi ujung-ujungnya bagaimana? Tempat kembalinya sama dengan orang kufar. Nah, Allah Ta'ala menggabungkan itu kan? Nah, digabungkan dalam neraka jahanam seluruhnya sama-sama. Orang kufar, orang munafikin. Paham ya? Nah, innal munafikin fi dharkil aswali minan nar. Sungguhnya orang munafik mereka berada di kera api neraka yang paling bawah. Nah, dan digabungkan jadi satu dengan orang-orang kufar itu. Na'udzubillah ya, hati-hati. Berikutnya, Fasyekh rahimahullah ta'ala, inda hadhi syubhah khasah, nah, khasatan, Syekh rahimahullah ta'ala, ketika berada di syubhat ini secara khusus, qala, beliau berkata, asghi sam'aka li jawabiha fa innaha min a'zami syubhahihim. Perhatikan ini. Ingatnya, beliau ketika menyebutkan dalam matan, ingatkan, beliau mengatakan apa? Azri, persiapkanlah pendengaranmu untuk apa? Mendengarkan jawabannya, karena sungguhnya ini adalah apa? Syubhat mereka yang paling besar. Jadi ya, perhatikan baik-baik, syubhat mereka yang paling besar ini. Paham ya? Apa syubhatnya tadi? Syubhatnya mereka mengatakan bahwasannya orang musyrikun zaman dahulu itu beda dengan musyrikun zaman sekarang. Orang musyrikun zaman dulu di perang Rasulullah, apa? Mereka tidak bersaksi dengan dua persaksian. Mereka belum masuk Islam. Mereka juga tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Tidak pula beriman dengan Rasulnya. Tidak pula beriman dengan agama Islam. Tapi kalau kita-kita ini, orang musyrikun zaman sekarang ini, kata mereka ya, mereka beriman dengan hari kebangkitan, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka berzakat, bahkan mereka berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Itu syubhatnya itu. Nah, bantahnya bagaimana bantahnya? Nah, kita ambil bantahnya satu. Summa radda syekh ala hadis syubhah min sab'ati wujuhin muhimmah. Kemudian syekh membantah syubhat ini dari tujuh sisi yang penting. Tujuh sisi yang sangat penting. Al-wajhul awal, sisi pertama. Annahu man amana bi ba'dil ahkam syar'iyyah wa kafara bi ba'diha al-akhar fahuwa kafirun bil jami'. Perhatikan ini. Bahwasannya, barang siapa yang beriman dengan sebagian hukum-hukum syar'iyah, sebagiannya ya, dan mengkufuri sebagian yang lainnya, maka dia telah kafir dengan seluruhnya. Contohnya apa contohnya? Contohnya dia beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mengingkari, adapun Nabi yang lainnya aku gak beriman. Gak ada Nabi Musa, gak ada Nabi Isa, gak ada Nabi Adam. Cuma Nabi Muhammad tok. Nah ini bahaya ini, seperti ini. Beriman dengan sebagiannya, kufur dengan sebagian yang lainnya. Ini apa? Kekufuran. Paham ya? Jadi kalau mengimani semuanya gitu loh. Nah, wahaula yangkaru tauhid, mereka adalah orang-orang yang mengingkari at-tauhid, alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa oleh para rasul. Wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Perhatikan ini. Fahaula lam yufridullah bil ibadah. Mereka tidak mengesakan, tidak menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa inna ma asyraku ma'ahu ghairahu minal awliya was salihin. Hanya saja mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dari kalangan para wali dan orang soleh. Nah, perhatikan ini. Fal islamu la yakbal at-tajzi'ah. Sedangkan agama Islam itu tidak apa? Tidak menerima yang namanya bagian-bagian. Bagian ini untuk Allah, bagian ini untuk yang lainnya. Itu enggak nerima. Nah, buat tafruqah dan juga perpecahan. Pecahan ini untuk Allah, yang pecahan ini untuk yang lainnya. Enggak nerima. Paham ya? Wa a'dhamul Islam at-tauhid. Perhatikan ini. Dan yang paling besar dalam agama Islam itu adalah tauhid. Wa huwa da'watu jami'ir rusul. Yang mana tauhid ini dakwahnya semua para rasul. Dalilnya sudah sering kita dengar ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tadanibut tahut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul agar apa? Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka mendakwakan apa? An ibudullah, agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazdan ibu tahut, dan agar kalian menjauhi at-tahut. Kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa na'am ghair radin. Setiap yang diibadai atau wawar radin, setiap yang diibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia ridha, tahut, hindari semuanya. Kullu ma'ubida min dunillahi, seluruh yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tahut. Hati-hati, na'am. Dan pengertian tauhid sudah kita sebutkan ya. Naam, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah itu. Al-Ushul Tsalatsah, beliau menyebutkan di akhir kitab itu bagus sekali. Apa itu? At-tauhid. Naam, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw masbu'in aw muta'in, seperti itu. Naam, setiap perkara yang membuat seorang hamba itu melampaui batas, baik itu yang disembah ataupun yang diikuti, ataupun yang di na'am barakallahu fikum, yang ditaati, seperti itu. Kemudian dikasih catatan na'am oleh sebagian para ulama, di antara Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wa waradin, dalam keadaan ridha. Sekarang kalau ada orang hidup, raja atau presiden orangnya, ridha dia, sembahlah aku ridha disembah, aku akan memberikan apa yang kalian inginkan, sembahlah aku, contohnya. Tauhid enggak? Jelas tauhid itu. Sehingga beliau menyebutkan apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah bahwasanya apa? Naam, at-tawahid katsirah, ya kan? Tauhid itu banyak sekali. Naam, dan pemimpinnya tauhid apa? Iblis laknatullah alaih, ya kan itu? Iblis laknatullah. Di antaranya juga apa? Orang yang menyeru dirinya untuk diibadahi. Nah, tauhid juga, hati-hati. Naam, walaupun belum meninggal. Hati-hati. Berikutnya, wa haula'i jahadu a'zama syai'. Padahal mereka itu mengingkari sesuatu yang paling besar, apa itu? At-tauhid. Bayangkan. Wa tauhidul ibadah, yaitu tauhidul ibadah. Wa qalu, mereka mengatakan, la ba'sa an yanzura al-insani fulanin wa yadhbah li fulan. Perhatikan ini. Mereka mengatakan enggak masalah, boleh. Ya, tidak dilarang seseorang itu bernadar untuk si fulan dan memberikan sembelihan untuk si fulan. Li annahu waliyun wal wali yang fa, ini. Dikarenakan dia adalah wali, dan wali itu bisa memberikan manfaat, wayadur, dan bisa menolak malapetaka, mendatangkan manfaat juga bisa, mendatangkan madharat juga bisa, menolak malapetaka juga bisa. Mimma huwa mislul fa'alil musyrikin al-awwalin, seperti persis yang dilakukan oleh apa? Orang-orang musyrikin zaman dahulu. Enggak ada bedanya kan? Enggak ada bedanya, cuman mereka membuat talbis seakan-akan mereka itu beda daripada na'am musyrikin zaman dahulu, tapi tidak apa? Tidak menyelisih hakikatnya. Karena kita sudah punya patokannya. Apa patokannya? Al-ibrah bil haqa'iq. Bahwasanya timbangan, na'am barakallahu fikum, ukuran itu adalah hakikatnya. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Selain Allah. Hakikatnya mereka beribadah kepada siapa? Selain Allah. Hakikatnya mereka meminta kepada siapa? Selain Allah. Sudah syirik. Selesai. Nah, itulah hakikatnya. Walaupun mereka namakan dengan ini, itu, ini. Nah, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Li'anil ibrata bil haqa'iq. Karena ibrah. Nah, timbangan atau pelajaran yang kita ambil, yang kita petik adalah hakikatnya tersebut. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, insyaallah bantahan berikutnya kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.